Adik-adik yang manis, apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kakak-kakakmu akan menceritakan sebuah kisah yang menarik untukmu. Dengan judul, Putri Wulandari. Bunda, kenapa tidak segera menjawab permintaanku ini? Apakah bunda menolaknya? Tidak, anakku. Tapi, apakah sudah kau pikirkan baik-baik niatmu itu? Karena bunda merasa khawatir kalau kau jauh dariku, Wulandari. Saya bisa menjaga diri, bunda. Wulandari, apakah kau tahu bahwa di bumi itu penuh peperangan? Peperangan? Maksud bunda ya? Manusia di bumi saling bermusuhan. Satu sama lainnya ingin selalu menguasai. Itulah yang membuat bunda takut untuk melepaskanmu turun ke bumi. Tapi tidak semuanya, bunda. Saya bisa mendarat di tempat yang aman, jauh dari peperangan dan permusuhan. Wulandari, aku tidak bisa mencegah niatmu. Nah, masuklah dulu ke kamar keputren. Malam ini kau tidur bersamaku. Menjelang pagi, kau kuizinkan turun ke bumi. Terima kasih, bunda. Terima kasih. Putri Wulandari dengan penuh pengharapan lalu masuklah ke dalam kamar keputren Ibunda Ratu. Lalu Ratu Ante membelainya dengan penuh kasih sayang hingga sang putri tertidur lelap. Sementara Ibunda Ratu memandangnya dengan terisak-isak. Hatinya merasa sedih akan berpisah dengan putrinya itu. Semalaman waktunya dihabiskan untuk menjaga sang putri. Setelah menjelang pagi, putri dibangunkannya. Anakku Wulandari, sebenarnya bundamu ini berat untuk melepaskanmu turun ke bumi. Tapi karena niatmu keras, bunda tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja kau harus mematuhi syarat-syarat yang bunda berikan. Beribu ampun, Bunda Ratu. Apapun syaratnya, saya akan mematuhinya. Nah, dengarkan Wulandari. Pertama-tama kalau kau mendarat di bumi, jangan sekali-kali membuka rahasia dirimu sendiri bahwa kau adalah makhluk dari bulan. Iya, bunda. Dan syarat yang kedua, kau tidak boleh jatuh cinta kepada manusia. Jika kedua syarat-syarat itu kau langgar, kau tidak bisa kembali ke negerimu di bulan ini. Kecuali bila terjadi gerhana, kedua syarat itu tidak berlaku. Iya, bunda ratu. Saya akan mematuhi kedua syarat itu. Lalu, kapan saya boleh turun ke bumi? Sabarlah, Wulandari. Karena untuk turun ke bumi, kau harus dilengkapi baju terbang dan selendang pelangi. Iya, Bunda Ratu. Terima kasih. Dengan sukacitanya Putri Wulandari memeluk Ibunda Ratu. Setelah menerima baju terbang dan selendang pelangi, Putri Wulandari pamitan sambil memeluk Ibunda Ratu Ante. Dengan diiringi doa selamat, turunlah Putri Wulandari ke bumi. Tubuhnya melayang-layang seperti seekor burung garuda besar, dan selendang pelanginya berkibar-kibar ditiup angin. Sebentar saja negeriku tertinggal jauh. Nah, sekarang aku menuju ke bawah, ke suatu tempat di sebelah sana itu. Putri Wulandari lalu mendarat di sebuah hutan lebat. Waktu itu, bumi menjelang tengah hari. Burung-burung ramai berkicau. Benar-benar menakjubkan isi bumi ini. Di sebelah sana ada sungai. Tentu sangat segar badanku kalau berendam mandi di sungai yang jernih itu. Dengan riang gembiranya mandilah Putri Wulandari. Berenang ke sana kemari, mengejar ikan-ikan yang dilihatnya. Tanpa terasa hari semakin siang. Barulah Putri Wulandari menyelesaikan mandinya. Tapi alangkah terkejutnya, setelah naik ke darat, selendang pelanginya lenyap. Siapakah yang mengambil selendang pelangiku ini? Ah, Bunda Ratu. Sekarang anakku tidak bisa terbang jauh menembus awan. Ah. Sambil menyeka air matanya, Putri Wulandari terus mengikuti aliran sungai, mencari selendang pelanginya. Akhirnya sampailah di pinggiran hutan. Sementara hari mulai gelap. Tapi untunglah, Putri Wulandari bernasib baik, bertemu dengan seorang pemuda pencari kayu hutan. Lalu ditolong dibawa pulang ke rumahnya. Siapakah perempuan itu, Roban? Dia begitu cantik seperti putri kayangan. Entahlah, Mak. Saya menjumpainya di pinggir hutan. Perempuan ini seperti kebingungan, Mak. Mungkin Emak bisa menanyakan asal-usulnya. Begitu. Baiklah, coba aku tanyakan. Anak manis, siapakah namamu? Dan dari mana asal usulmu? Jawablah dengan jujur. Terpaksa aku harus berbohong supaya aku tidak melanggar syarat-syarat itu. Jawablah, anak manis. Jangan takut. Kami akan menolongmu. Saya dari negeri yang sangat jauh. Saya tersesat, tidak tahu jalan. Namaku Wulandari. Oh, nama yang bagus. Baiklah, aku tidak akan mendesakmu dengan pertanyaan lain. Sebaiknya kau tinggal di sini saja. Kebetulan aku tidak punya anak perempuan. Roban itu yang membawamu kemari, anakku satu-satunya. Nah, Wulandari, sekarang panggillah aku dengan Mak Roban, ya? Iya, terima kasih, Mak Roban. Hari itu Putri Wulandari tidur di rumah Mak Roban dengan nyenyaknya. Kemudian keesokan harinya, bangun kesiangan. Mak Roban dan Roban yang menolongnya tidak ada di rumah, sedang pergi menjual kayu-kayu hutan ke kota. Sedangkan Mak Roban mencuci di sungai. Untuk membalas budi baiknya, lalu Putri Wulandari menyiapkan masakan, menanak nasi, dan membuat lauk pauk dari ayam hutan yang ditangkapnya. Setelah setengah harian, barulah Mak Roban dan Roban pulang. Mereka tercengang karena hidangan telah tersedia di sebuah tikar yang lusuh. Mak, hari ini Mak memasak makanan yang lezat sekali. Ah, dari mana ayam hutan ini, Mak? Mak tidak memasak apa-apa. Tadi Mak setengah harian di sungai mencuci. Mungkin Wulandari yang memasaknya. Ayo, kita tanyakan. Iya, Mak. Tapi sebentar, Mak. Ada apa, Roban? Mak. Kehadiran Wulandari membawa keberuntungan. Lihat saja, kayu-kayu bakar yang dibawa ke kota. Semuanya laku terjual dengan cepat, Mak. Para pembelinya tidak menawar-nawar lagi, Mak. Oh, benar. Mak juga merasakannya. Ya, sewaktu mencuci pakaian, Mak tidak merasakan capek. Hatiku selalu gembira. Sekarang panggil saja, Mak. Kita tanyakan siapa yang memasak hidangan ini. Iya. Wulandari, di mana kau, Nak? Aku sudah datang. Saya di belakang, Mak. Kemarilah, Wulan. Iya, Mak. Maaf, Mak Roban. Saya tidak mendengar kalau sudah pulang. Saya di belakang. Sedang memetik daun-daun singkong yang muda. Oh, iya. Wulan, siapakah yang menyediakan hidangan di atas tikar itu? Saya, Mak Roban. Maaf kalau saya terlalu lancang. Tidak apa-apa. Malah emak merasa senang dan berterima kasih. Tapi dari mana kau mendapatkan beras? Padahal emak sudah tidak mempunyai persediaan lagi. Maaf, Mak. Saya mendapatkannya di lumbung padi. Di sana kira-kira ada 2 cangkir lebih sedikit. Dan ayam hutan itu saya mendapatkannya di tepi hutan, Mak. Terima kasih, Wulan. Kau anak yang baik. Emak semakin senang saja kepadamu. Nah, Wulandari, supaya rumahku tidak sepi, aku merindukan seorang cucu. Emak ini ada-ada saja. Sungguh, Wulan. Kalau kau bersedia, kau akan menjadi menantuku. Roban belum mempunyai istri. Tapi... Putri Wulandari alangkah kagetnya mendengar permintaan Mak Roban itu. Maka teringatlah ia akan syarat yang tidak boleh dilanggarnya itu. Tapi sekarang Wulandari tidak bisa terbang jauh menembus awan. Karena selendang pelanginya hilang hanyut terbawa arus sungai. Pikirannya menjadi kacau. Setelah beberapa hari berpikir, hatinya menjadi luluh. Karena Mak Roban begitu menyayanginya seperti ibunda ratu. Apalagi Roban begitu baik kepadanya. Bagaimana, Wulandari? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Maaf sebelumnya, Kanda Roban. Karena orang tua saya jauh, tidak mungkin menghadiri pernikahan kita. Saya minta syarat supaya Kakanda penuhi. Katakanlah, Dinda Wulandari. Aku akan menyanggupinya. Kanda, pertama-tama kau harus menyayangiku dan tidak menyia-nyiakan anakmu bila kita mempunyai anak. Dan yang kedua, jangan angkuh dan sombong bila menjadi orang kaya. Baiklah. Baiklah, Dinda Wulandari. Aku akan menyanggupinya. Sekarang mari kita menghadap emakku. Lalu kita pergi ke penghulu. Iya, Kanda. Setelah mereka menjadi suami istri yang bahagia, setahun kemudian lahirlah bayi perempuan yang parasnya cantik sekali. Kanda, siapakah nama anak kita ini? Dinda. Karena di sekitar rumah kita banyak pohon bunga, maka anak itu akan kuberi nama Puspa. Nama yang indah sekali. Puspa. Iya, Puspa. Lima tahun kemudian, kehidupan mereka bertambah bahagia. Keluarga Roban tidak digubuk lagi. Sekarang menjadi kaya raya. Rumahnya besar, perabotannya lengkap. Sementara teman-teman Puspa, binatang kecil yang dapat bicara seperti manusia. Tapi sayang, kekayaan yang dimiliki keluarga Roban telah merubah sifatnya. Jarang pulang ke rumah, anaknya disia-siakan. Sementara ibu mertuanya menjadi sombong dan angkuh. Wulandari diperlakukan seperti pembantu saja. Membuat sang putri sering menangis dan menyesali nasibnya. Bunda, kata-katamu betul. Di bumi banyak pertengkaran. Aku telah melanggar syarat-syarat yang Bunda berikan. Maafkan saya, Bunda. Kalau selendang pelangi itu ketemu, aku akan kembali ke bulan. Ke negeriku. Bunda, maafkan aku, anakmu ini. Maaf, Bunda. Bu, kenapa ibu menangis? Puspa, anakku, tidak apa-apa. Hanya lelah. Karena seharian membersihkan rumah yang besar ini. Kalau lelah, istirahatlah, Bu. Puspa mau main dulu ya, Bu? Iya, Puspa. Tapi jangan jauh-jauh ya. Iya, Bu. Puspa, kau belum tahu apa-apa. Ayahmu telah menyia-nyiakan dirimu. Wulandari, apa kerjamu sehari-harian menangis saja? Apakah kau tidak betah di rumah ini? Tidak, Mak Mertua. Tapi kenapa Kanda Roban kini jarang pulang? Dan saya dengar mau menikah lagi dengan perempuan lain, Mak. Biarkan saja, itu urusannya. Sekarang Roban sudah kaya, mau berbuat macam-macam, itu haknya. Ayo, jangan menangis. Kerjakan pekerjaanmu. Cuci perabotan dapur yang kotor ke sungai. Iya, Mak Mertua. Setelah dari sungai, kau bersihkan halaman rumah kita ini. Rumah kita yang besar dan mewah ini harus selalu bersih. Jangan ada satu lembar pun daun yang berserakan. Ayo, kerjakan semuanya. Iya, Mak. Iya, Mak. Aku telah melanggar syarat-syarat itu hingga jadi begini, Bunda. Maafkan aku, Bunda. Aku terlalu menurutkan kata hati. Bunda, Bunda, maafkan aku, Bunda. Centong kayu hanyut. Aku harus mengejarnya. Cepat sekali di bawah arus. Wulandari mengejar dari pinggiran sungai. Ketika sampai di sebuah belokan, terdapat goa kecil. Centong itu terus belok masuk ke dalam goa. Wulandari lalu turun ke sungai memasuki goa itu. Aneh. Goa ini tampaknya terang benderang. Tapi centong itu tidak kelihatan. Tapi apa itu? Di atas sebuah batu yang tidak terendam air. Aku dekati saja. Yang Agung, terpujilah engkau. Selendang pelangiku masih utuh, tergeletak di atas batu besar itu. Sekarang aku bisa terbang, menembus kembali ke istanaku. Selendang pelangi itu dililitkan di lehernya, lalu terbang ke rumahnya untuk mengambil Puspa, diajak pulang ke negerinya di Bulan. Ketika membawa Puspa, Roban baru saja pulang. Wulandari, kau mau pergi kemana membawa Puspa? Roban, kau laki-laki jahat, tidak menyayangi diriku dan menyia-nyiakan Puspa. Kau telah menjadi angkuh dan sombong. Kau mau menikah lagi dengan perempuan lain. Sayang sekali, kesombonganmu akan lenyap bersama hartamu. Dengarkan olehmu, Roban. Aku akan kembali ke negeriku di Bulan sana. Ketahuilah bahwa aku ini putri Bulan dari Ratu Ante. Selamat tinggal, laki-laki sombong. Tunggu, Wulandari. Puspa anakku! Maafkan aku, Wulandari! Roban terus berteriak memanggil-manggil putri Wulandari. Tapi sang putri tidak memperdulikannya. Tubuhnya terus melayang-layang sambil menggendong Puspa. Sesampainya di Bulan, tidak bisa menembus ke dalam istananya. Karena kedua syarat yang diberikan Ibunda Ratu telah dilanggarnya. Lalu Putri Wulandari duduk di atas awan bersemedi, memanggil kucing kesayangannya, Chandra Mawat. Ratu Putri. Kau memanggilku. Apakah yang bisa saya bantu, Tuanku Putri? Candramawat, tolonglah aku. Kau tutupi bulan yang bersinar itu dengan tubuhmu, seakan-akan terjadi gerhana bulan, supaya aku bisa masuk ke dalam istana. Tolonglah, Candramawat. Baiklah, Tuan Putri. Aku akan menolongmu. Setelah itu terjadilah keanehan. Tiba-tiba bulan menjadi gelap. Candramawat menutupi bulan dengan tubuhnya, seolah-olah telah terjadi gerhana bulan. Kutukan dua syarat itu tidak berlaku lagi. Lalu dengan mudahnya Putri Wulandari bersama Puspa masuk ke dalam istananya, disambut dengan gembira oleh Ratu Ante. Sementara di bumi, Mak Roban dan Roban menyesali perbuatannya. Hartanya pelan-pelan mulai habis dan miskin lagi. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya. Nah, adik-adikku yang manis, sampai di sini cerita kakak-kakakmu. Sampai jumpa di lain kisah. Dah.